Ayo kita masuk ke kitab. Terakhir kita sampai ke pembahasan tentang An-Nakirah wal-Ma'rifah, dan sudah kita baca beberapa bait diantaranya, yaitu Nakiratun Qabilu Al-Mu'assira Awaqiyun Mawqi'a Maqadzukira. Itu sudah ya? Hafalannya belum sampai situ ya? Sudah belum itu? Sudah kan? Iya sudah ya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal ghulami wal ladhi. Sampai situ kan terakhir ya? Ya. Kita merujah sedikit tentang pembahasan yang kemarin kita lewatkan. Ya. Nakiratun ma i'rabuhu ya Hamzah? Ma jawazahu, ma jawaza kaunahu nakira, kaunaha nakira, kaunahu yani kauna al-mubtada nakirahuna fi ma'rad at-taqsim. Atau kenapa di sini nakira? Iya, karena dia sifat dari mausuf yang mahdhuf, takdirnya apa? Ismun nakira. Di sini nakira sebagai mubtada itu boleh karena dia pada ma'rad at-taqsim. Ya, pada tempat pembagian atau alasnya yang kedua, nakirah sebagai sifat dari yang mahdhuf yaitu ismun. Ya. Kemudian mu'assira. Hasan, i'rabnya apa Hasan? Mu'assira Hasan. Hal dari al yaitu hal dari mudhafun ilaih. Kapan diperbolehkan hal datang untuk atau bagi mudhaf ilaih? Siapa yang bisa? Satu, yang pertama di mana Hasan? Ya, idza kana al-mudhaf juz'an min al-mudhaf ilaih. Tempat yang pertama apabila mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Contohnya apa, San? Apabila mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut apa yang ada dalam dada mereka ahlul jannah dari kedengkian ikhwana, sehingga mereka dalam keadaan bersaudara. Ikhwana di sini sebagai hal dari hum, dan hum adalah bagian dari apa? Sudur, ya kan, dari dada-dada mereka. Ya, kemudian tempat yang kedua di mana, Luqman? Ya, idza kana al-mudhaf mimma yasih 'amaluhu fil hal, apabila mudhafnya termasuk isim yang bisa beramal pada hal, ya pada hal yang dimaksudkan hal-hal, ya, hal. Apa saja mudhaf yang dia bisa beramal pada hal? Contohnya, Usman hadir enggak kemarin? Hadir ya? Nah, hadir. Apa, Rafif? Ya. Apa contohnya yang bermakna fi'il? Contohnya? Ya. Ajabani fi'a muzaidin apa? Berdiri, naik, dalam keadaan naik, naik kendaraan enggak bisa. Apa yang pas? Apa ajabani misalnya qiyamu zaidin musri'an ataupun yang semisal itu ya. Kalau qiyamu zaidin rokiban, berdiri dalam keadaan apa? Berkendara apa berdirinya di atas kendaraan? Lagi atraksi gitu zaidinnya. Jadi tempat yang kedua, apabila mudhafnya termasuk isim yang bisa beramal pada hal seperti isim fa'il, seperti masdar atau yang lainnya. Ya. Siyah mubalagho dan yang semisal itu. Tempat yang ketiga apa? Ihya. Tempat yang ketiga dari diperbolehkannya hal datang untuk mudhaf ilaih. Idza kana bihaqi. Apa lagi? Amam. Ya, mitla idza kana mudhaf mitla juz'i, mitla juz'in. Ya, fi sihhati al-istighna bil mudhaf. Ya. Apabila mudhafnya semisal dari mudhaf ilaih. Semisal dengan mudhaf ilaih dalam hal bisa mencukupi dengan mudhaf. Apa contohnya? Anittabi' millata Ibrahim Hanifa. Di sini Hanifa sebagai hal dari apa? Ibrahim. Kok bisa? Kenapa? Karena di sini mudhafnya mana? Millah adalah semisal dengan apa? Ibrahim dalam hal bisa masing-masingnya mencukupkan ya. Kalau dikatakan dalam kalimat yang lain anittabi' Ibrahima hanifa bisa. Ataupun anittabi' millata juga hanifa bisa. Al-millah hanifa ya. Anittabi' al-millah hanifa. Mitla juz'ih semisal maksudnya semisal dari mudhaf ilaih dalam hal mencukupi, bisa mencukupi dari mudhaf ilaih. Nah itu diantara tempat-tempat datangnya hal dari mudhafun ilaih. Kemudian awwaqi'un, waqi'un i'rabnya apa ikhwan? Waqi'un kenapa dirofakkan di sini? Ma'fuf kepada qabil. Mauqi'nya segala mauqi'nya. Mauqi'nya mansub sebagai maf'ul fi, ya. Ya, maf'ul fi bukan sebagai apa? Maf'ul mutlak bukan. Persis seperti dalam ayat apa? Wa annakunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', ya. Ma makna nakirah? Hamzah. Wa ma manu al wadu akhirah fi ta'rif. Awwa fi maq'ama akhbar. Ya, san. An-nakirah adalah ma yaqbalu al fatu akhir fi ta'rif. Ya, au yaqa mauqi'a ma yaqbalu al. Apa yang dia bisa menerima al dan al ini bisa memberi pengaruh ta'rif, bisa memakrifahkan. Ini untuk mengeluarkan al-al yang lain. Ya. Au yaqa mauqi'a ma yaqbalu al, ataupun dia menduduki tempat yang dia bisa menerima al. Menduduki satu isim yang dia bisa menerima apa, ataupun yang isim tersebut menduduki isim lain yang bisa menerima apa? Al. Ya. Di sini definisi yang disebutkan oleh Asy-Syarih ataupun oleh Sahibu An-Nazm Ibnu Malik adalah definisi yaitu ta'rif fi rasm. Ta'rif fi rasm bukan ta'rif fil haqiqah. Ta'rif dengan ar-rasm adalah dengan menyebutkan ciri khusus dari isim yang didefinisikan atau tanda khusus dari isim yang didefinisikan. Itu ta'rif dengan rasm. Dengan nakira tuqabilu al. Nakira adalah isim yang bisa menerima al. Ini kan bukan mendefinisikan hakikat dari nakirahnya kan? Tapi di sini disebutkan apanya? Kekhususan yang ada pada nakira, yaitu dia bisa menerima al ataupun tanda khusus padanya pada nakira. Adapun definisi yang hakiki dari nakirah seperti yang kita lewatkan itu apa? Masya'at fi jinsin. Ya. Fi jinsin mawjudin aw muqaddarin. Masya'at fi jinsin mawjudin aw muqaddarin. Apa yang dia menyebar pada jenis yang ada seperti rajul, ya, di bawahnya banyak di situ afrod. Atau yang muqaddar seperti syams. Ya, sudah kita lewatkan pula itu. Ya. Amma ihtaraza asy-syarih biqaulihi wa tu'assiru fihi at-ta'rif. Hasan. Amma ihtaraza asy-syarih biqaulihi wa tu'assir fi ta'rif fi atau inda zikrihi atau inda ta'rifihi an-nakirah. Apa tujuannya disebutkan atau asir fi ta'rif? Alnya memberikan faedah ta'rif untuk mengeluarkan dari apa? Al, ya. Allati la tu'assir fi ta'rif. Misal apa? Al-Abbas. Al allati dakhalat 'ala al-a'lam. Nama-nama Al-Abbas. Ya. Ma misalu ma waqa'a mawqi'a ma yaqbalu al. Ukman. Ma misalu ma waqa'a mawqi' ma yaqbalu al. Tadi definisikan bahwa nakira adalah apa yang dia bisa menerima al dan al ini membikin atau membuatnya ma'rifah atau yaqa' mawqi'a ma yaqbalu al. Dia menempati posisi isim yang dia bisa menerima al. Contohnya apa? Zu. Dengan makna apa? Zu. sahib. Dhu ini adalah isim yang apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa? Karena dia menduduki posisi sahib. Dan sahib bisa menerima apa? Al-sahib. Ya. Kemudian di sini, wa ghairuhu ma'rifatun kahumadhi. Beliau Ibnu Malik tidak menyebutkan definisi dari apa? Ma'rifah. Ya. Kalau pada nakirah beliau menyebutkan definisinya. Adapun pada ma'rifah beliau tidak menyebutkan definisinya. Sebutkan oleh sebagian bahwasanya alasannya adalah bahwasanya kalau nakirah itu ghairu mahsurah, tidak terbatas, sehingga perlu dikasih definisi, dikasih batasannya. Adapun ma'rifah itu ma'dudah, terbatas, sehingga kita cukup dengan menghafalkannya saja. Seperti yang dicontohkan di sini beberapa isim yang ma'rifah. Dhamir, hum, zi, isim isyarah, hind, alam, ibni, isim yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Kemudian juga ghulam, al-muhalla bi'al, wallazi, isim mausul. Ya, terbatas isim-isim yang ma'rifah, sehingga beliau tidak mendefinisikannya. Ya. Yaktafi bil'ad, cukup dengan menyebutkan contoh-contohnya. Walam yadhkur al-had, dan tidak menyebutkan definisinya. Wa ghairuhu, iramnya apa ghairuhu? Nasman, ghairuhu mubtada. Apa? Apa? Jangan ragu. Ghairuhu mubtada. Mana khabarnya? Ma'rifah. Ya. Ghairu ma'rifatun. Di sini ghairuhu ha muzakkar, kembali ke mana? Wa ghairuhu kembali ke mana? Isim nakirah ataupun ghairu al-mazkur. Bukan kepada nakirah, karena nakirah muannats, ya kan? Kalau kembalinya kepada nakirah maka dikatakan apa? Wa ghairuha. Tapi di sini dengan bamirha itu kembali kepada al-mazkur sebagaimana dikatakan oleh Al-Khudhari. Wa ghairul mazkur yakni nakirah. Selain yang disebutkan, yakni selain nakirah, cuma di sini marjanya dhamir kepada al-mazkur. Ya. Dan di sini disebutkan ya, 6 macam isim yang ma'rifah. Dan Ibnu Malik menambahkan pada kitabnya yang lain, Al-Kafiyah, satu isim yang lain, yaitu apa? An-nakirah al-maksudah. Menambahkan an-nakirah al-maksudah di dalam kitab Al-Kafiyah. Tapi di sini beliau Ibnu Malik dalam nazamnya tidak menyebutkan, mencukupkan dengan berapa? 6 isim yang ma'rifah. Ya, bisa jadi beliau meninggalkannya, tidak menyebutkan macam yang 6 ini. Ya, karena alasannya yaitu bahwasanya an-nakirah al-maqsudah itu pada hakikatnya nakirahnya dengan al. Ya. Dibuang alnya karena kemasukan nida. Ya zalimu. Kenapa sih dibuang alnya ketika kemasukan nida? Karena yang namanya ya enggak bisa masuk kepada al, iya kan? Atau alasan yang berikutnya, yang kedua, yaitu yang mungkin yang dipilih oleh Ibnu Malik, ya. Yaitu ta'rifnya an-nakirah al-maqsudah adalah bil isyarah ilaih, dengan isyarah kepadanya. Kemudian sebagian ahli nahwu menyebutkan urutan-urutan isim-isimnya ma'rifah. Antum juga mungkin masih ingat ya, terkait dengan urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan isimnya ma'rifah. Yang pertama apa? Ya, bomir, bomir. Yang kedua, al-alam. Ya, kemudian yang ketiga, isim isyarah. Kemudian yang keempat, isim mausul. Kemudian apa? Al-muhalla bi'al. Kemudian al-mudhaf ila ahadin minha. Kemudian sudah. Apa? Apa? Iya, kalau mau dimasukkan. Ya. Sebagian ada yang mengumpulkan dalam satu bait, silakan kalau mau ditulis tentang tertib al-ma'arif, isim-isim yang ma'arifah. A'raf wa dhamiru wa ba'dahu al-'alam. A'raf wa dhamiru wa ba'dahu al-'alam. A'raf wa dhamiru wa ba'dahu al-'alam. Fasmul isyarati fa mausulun atam. Fasmul isyarati fa mausulun atam. Fasmul isyarati fa mausulun atam. Wa ba'dahu dhullami wal mudhaf. Wa ba'dahu dhullami wal mudhaf. Wa ba'dahu dhullami wal mudhaf fi rutbati alladhi fi rutbati alladhi lahu yudhafu fi rutbati alladhi lahu yudhafu ila alladhi udhifa lidhamiri ila alladhi udhifa lidhamiri fa innahu kal 'alami ash-shahiri fa innahu kal 'alami ash-shahiri a'rafu taulang ya a'rafu ad-dhamiru wa ba'dahu al-'alam yang paling ma'rifah dari isim-isim yang ma'rifah adalah dhamir dan setelahnya alam, nama-nama. Fasmul isyarati, kemudian yang ketiga isim isyarah. Fa mausulun atam, kemudian isim-isim mausul. Sempurna dengan itu urutan. Wa ba'dahu, setelah itu setelah isim mausul, wa ba'dahu dhullami, yaitu al-muhalla bi al. Wal mudhafu fi rutbati alladhi lahu yudhaf, sedangkan mudhaf. Kemudian yang berapa ini? Wal mudhaf 5 ya. Dhamir, alam, isim isyarah, mausul, al-muhalla bi al yang keenam ya. Kemudian wal mudhaf dan mudhaf fi rutbati alladhi lahu yudhaf pada tingkatan isim yang dia didhafahkan kepadanya. Dan itu ada khilaf di antara ahli nahwu. Apakah mutlak atau tidak? Sebagian ya mengatakan tidak mutlak. Tidak semua isim yang didhafahkan kepada yang ma'rifah dia setingkat dengannya. Yaitu khususnya ketika didhafahkan kepada apa? Bomir, dia tidak setingkat dengan bomir, tapi turun pada tingkatannya apa? Alam. Tapi itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan mutlak. Bahwasanya setiap isim yang didhafahkan kepada yang ma'rifah, dia secara mutlak tingkatannya sama dengan yang didhafahkan sampai pun pada bomir. Maka dia setingkat dengan bomir. Itu yang dipilih oleh Ibnu Malik juga. Ya, kalau tadi kita sebutkan bahwasanya Ibnu Malik tidak menyebutkan definisi dari ma'rifah. Tapi di catatan kaki oleh Syekh Muhammad Muhyiddin beliau menyebutkan makna dari al-ma'rifah. Ya, kata beliau al-ma'rifatu wa huwa ma wudi'a yustamal fi syai'in bi'ainih kadh-dhamir wal-'alam. Ma'rifah adalah apa yang diletakkan untuk digunakan pada sesuatu yang tertentu seperti dhamir dan 'alam. Ya. Sebagian meninggalkan ta'rif dari ma'rifah ya. Karena sulit untuk menatakan definisi yang mencakup. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Hah? Nah, kalau enggak ada kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini kita baru sekitar selesai 54-an bait ya. Terus dari awal. Nah, kalau sudah 100 baru dari 1-1 ya. Dari 101 berarti. Dari 101 kita story-nya. Ad-dhamir. Ad-dhamir. Dhamir itu fa'il dari ad-dhumur. Bermakna al-hazal. Apa al-hazal? Turus ya. Bomir dikatakan atau disebut dengan bomir karena dua alasan. Yang pertama alasannya li'illati hurufi ghaliban, karena huruf-hurufnya bomir itu sedikit ramping ghaliban, umumnya demikian. Bomir umumnya huruf-hurufnya sedikit, terdiri dari satu atau dua. Yang terdiri dari tiga enggak banyak. Atau kalau diambil dia dhamir bukan dari abumur tapi dari al-idmar, maka dia maknanya al-ikhfa. Al-ikhfa yang disamarkan. Ya. Likasrati sitarihi, karena dia banyak atau seringkali mustatir. Kemudian famalizi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Ya, kata Imam Malik rahimahullah. Famalizi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Fama dan apa saja dari isim jamid berupa dhamir, lidhi ghaibah untuk menunjukkan makna ghaib, aw hudur makna ghaib, kata ganti orang yang ketiga, aw hudur. Dan hudur nanti ada dua, yaitu takallum, mutakallim atau mukhatab. Ya. Ka anta, seperti anta, wa huwa sammi bidhamiri. Maka dia sammi bidhamiri, namailah dengan dhamir. Ya. Fa di sini fa fasihah. Fa fasihah. Sudah sempat kita singgung ya, fa fasihah. Ya. Perlu diulang lagi enggak? Usah. Fafasiha hiya allati tubayyin wa tufsih. Fafasiha adalah fa yang menjelaskan dan menerangkan satu dari dua hal. Yang pertama mahdhufin, menjelaskan, menerangkan sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang mahdhuf. Wa tadullu ala mana sya'anhu, dan dia menunjukkan ala mana sya'anhu, sesuatu yang karenanya dia muncul, terjadi, seperti dalam ayat wa idzastasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat. Sudah pernah ya gitu ya, fanfajarat itu fa-nya adalah fa fasihah, karena dia menjelaskan, menerangkan sesuatu yang mahdhuf. Apa yang mahdhufnya? Wa idzastasqa Musa liqaumihi, tatkala Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya, faqulna idrib, maka kata Allah, maka akan dikatakan kepada Musa idrib bi'asakal hajar. Ya, di sini ada yang mahdhuf. Fadaraba, ya. Maka Nabi Musa memukul, ya, batu yang Allah perintahkan untuk dipukul. Ah itu. Fanfajarat, maksudnya dipukul oleh Nabi Musa, batu tersebut mengalirlah, mengalirlah air. Jadi di sini fa fasihah untuk apa? Menjelaskan, ya, sesuatu yang mahluf, yang itu merupakan sebab munculnya apa yang datang setelah fa'fasiha. Ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar, kami perintahkan kepada Nabi Musa untuk pukullah batu. Sehingga langsung kan fanfajarat. Ada yang mahluf di sini. Fadoroba. Ya. Akhirnya Nabi Musa memukul. Fadoroba al-hajar baru fanfajarat. Ya. Atau kadang dia fa'fasiha ini menjelaskan jawab syarat yang mahdhuf. Ya, seperti pada contoh fadzalikunna allazi lumtunnani fi surat Yusuf itu. Fadzalikunna allazi lumtunnani fi. Fa di situ fa'fasiha juga. Dia menjelaskan jawab syarat yang mahdhuf. Ya, takdirnya in kuntunna la tadrina fadzalikunna allazi lumtunnani fi. Ya, mungkin di tempat yang barangkali nanti ada. I'rabnya ma di situ sebagai mubtada. Ya. Lidhi jar majrur muta'alliq bi mahdhuf wujuban, sebagai apa? Khabar dari ma. Lidhi kan jar majrur. Ya, muta'alliq bi mahdhuf, khabar bagi ma. Apa takdirnya yang mahdhuf? Ya, kain, tapi dalam syarahnya As-Sobhan beliau menakdirkan wudi'a, fi'ilnya wudi'a. Ya. Fama wudi'a li dhi ghaibah. Ya, biasanya kita takdirkan kan ataupun kain. Ya. Kemudian ka'anta. Iromnya bagaimana ka'anta? ها جر مجرور فيه خبر dari apa مصدر ya محذوف ya Ini jelas ya maknanya ya. Ada yang sulit? Keantar di anta dimaukan apanya? Lafaznya. Ya dimaukan dengannya lafaznya. Bukan itu pada inabah an dhamiril jar. Bukan di situ anta rafa yang dia menduduki dhamir yang jar seperti ma anta ka ana, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kan ada kan dalam bahasan yang telah kita lakukan di dalam kiawakit kan kadang bomir-bomir rofa ditempatkan pada posisi bomir yang majrur kan. Tapi ini bukan, ini kan tadi bukan lafadznya. Seperti anta wahua, seperti anta wahua, seperti anta dan huwa. Sami bi bomiri, namailah dengan abdomir. Dan dia bidhamir sebagai maf'ul yang kedua dari sammi. Ya. Mana maf'ul yang pertama dari sammi? Hah? Itu anta, huwa. Anta, huwa itu namailah dengan dhamir. Jadi famali bi ghaibatin aw hudurika anta wa huwa sammi bidhamiri. Dan apa yang dia lidu ghaibah digunakan untuk ghaib atau hudur seperti anta, ini anta itu apa? Hudur wahwa ghaibah sami bidhamiri, namailah dengan dhamir. Yushiru ila anna dhamira ma dalla ala ghaibatin kahuwa aw hudurin wahwa qismani ahaduhuma dhamirul mukhatabi nahu anta wa thani dhamirul mutakallimi nahu ana. Liau al-musannif mengisyaratkan kepada anna dhamir, bahwasanya dhamir adalah madalla ala ghaibah, apa yang dia menunjukkan kepada ghaibah. Ya. Itu lafaz jamid yang diletakkan untuk yang ghaib. Ya. Atau untuk menunjukkan yang ghaib. Seperti huwa. Atau hudur, ataupun menunjukkan kepada hudur. Dan hudur ada dua macam. Yang pertama dhamirul mukhatab, dhamir mukhatab. Apa itu dhamir al mukhatab ataupun al mukhatab? Al mukhatab adalah syakhsun yuwajjah ilahi al khitab. Syakhsun yuwajjah ilahi al khitab, seorang yang diarahkan kepadanya apa? Pembicaraan, itu al mukhatab. Nahu anta wa akhwatiha, dan teman-temannya. Wasani yang kedua dari al-hudur adalah dhamir mutakallim. Dhamir al-mutakallim yaitu syakhsun yahki bidzalika an nafsi, yahki bidzalika lafz an nafsi. Al-mutakallim adalah seseorang yang dia menghikayatkan dengan lafaz tersebut, ya lafaz ana ataupun nahnu, an nafsi untuk dirinya. Ya. Kalau al-ghaib ma taqaddama lahu dzikrun, ma taqaddama lahu dzikr, apa yang telah mendahuluinya penyebutan sesuatu, itu marja, tempat kembalinya, itu ghaib. Apa yang telah ma taqaddama lahu dzikrun ai ma al marja, marjanya, apa yang telah lewat penyebutan tempat kembalinya. Dan ada bahasanya itu terkait dengan marja abomir. Ya sudah sempat juga kita baca ya di kitab apa kawakib itu ya. Perlu dilang nggak? Hah? Perlu dilang nggak? Ya kalau mau asal lewat saya bacakan aja, kalau mau ditulis pelan lewat aja dulu ya. Nanti kalau ada yang mau minta dibacakan dibacakan, ya didetekan kita detekan. Kata al-Hudhari di dalam hasyiahnya, wa'alam anna dhamirul ghaib labudda min taqaddum marja'ihi lafza, Ketahuilah bahwasanya dhamir ghaib wa alam anna dhamirul ghaib la budda min taqaddumi marja'ihi. Harus didahului oleh marja'nya, tempat kembalinya dhamir ini lafzan. Apakah lafzan secara lafaz? Ya, walau bima adati meskipun dari madahnya. Dengan contoh lebih jelas. Lihat, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huwa kembali ke mana? Ya, kembali kepada al-adl. Yang al-adl ini difahami dari madah i'dilu, ya kan? Kalau yang buka, kalau yang jelas mah ra'aitu, misalkan rajulan fa darabtuhu. Di sini kembalinya kepada marja yang malfuz kan, terlafazkan kan? Iya. Bisa juga kembalinya kepada sesuatu yang malfuz tapi dari madah yang sama gitu, ataupun dari madah yang sama tapi bentuknya beda, bukan isim. Seperti i'diluhu aqrabu littaqwa. Huwa kembali ke mana? Al-adl yang difahami dari i'dilu. Iya. Jadi huwa di sini kembalinya kepada madah i'dilu, itu al-adl. Iya. Iya. Itu yang pertama. Jadi bahwasanya kata beliau, dhamir ghaib mesti dia ada marja' yang mendahulunya. Terkadang marja'nya di situ lafzan, terlafazkan, meskipun madahnya dari madahnya, dari kata yang di situ diambil mafsar, ya. Atau makna secara makna. Ya, bi an yu'lam minas siyaq. Yani ini diketahui dari siaknya. Contoh, wali abawaihi likulli wahidin minhuma apa? As-sudus. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Hak kembali ke mana? Coba antum lihat Al-Qur'an, enggak ada itu. Wali abawaihi. Kembalinya ke mana itu? Dhamir hak enggak ada. Iya. Ada, pada hakikatnya ada. Tapi marjaknya di situ maknan, sifatnya maknan. Iya. Karena difahami dari siaknya atau diambil dari pemahaman terhadap siaknya. Yakni kepada al-mayyit, wali abawahi li abawai al-mayyit. Ya. Ada qorinah yang menunjukkan bahwasanya marja'nya itu kembali kepada al-mayyit, yaitu zikrul irf, penyebutan tentang warisan. Ah itu. Jangan bingung, wali abawahi kembali mana nih? Hukum asalnya marja'nya ya lafzan kan, dicari dulu. Kalau enggak ada dari madahnya ada enggak? Kalau enggak ada barangkali dari maknanya yang bisa difahami dari siak, seperti wali abawaihi kembalinya kepada al-mayyit, ini difahami dari qorinah penyebutan ayat tentang warisan. Ya. Juga contoh hatta tawarat bil hijab. Tawarat bil hijab. Ya. Tawarat iya kan? Kembali ke mana di sini tawarat? Enggak ada kalau antum cek ke belakang. Ini maksudnya kembali kepada asyams, sehingga matahari itu tertutupi dengan hijab. Ya, ada korinahnya. Kalau tadi korinahnya dekat, kalau ini korinahnya agak jauh. Yaitu zikrul ashi, penyebutan waktu al ashi, petang. Ya. Atau, ya, rutbah taqaddama marja'ahu lafzan. Saya ulangi, kata al-Hudhari, kita tahu bahwa dhamir ghaib harus marja'nya ini mendahului dhamir dari sisi lafaz. Tadi contohnya, ya, ja'ani rajulun fa darabtuhu. Ya, di sini kan marja'nya yaitu rajul mendahului dhamir kan secara lafaznya. Kalau tadi yang kedua secara maknanya. Ya, secara maknanya. Kalau yang ketiga secara rutbahnya. Jadi marja'nya ini mendahului dhamir dari sisi rutbahnya, bukan dari apa? Lafadznya. Contohnya, daraba ghulamahu Zaidun. Daraba ghulamahu Zaidun. Apa artinya? Zaid memukul budaknya. Ya, di sini dhamir ha kembali ke mana? Daraba ghulamahu Zaidun kembali kepada Zaid. Kok boleh? Kenapa? Apa yang membolehkannya di sini? Karena Zaid dari sisi rutbah lebih tinggi daripada dhamir ha. Karena Zaid sebagai apa? Fa'il. Sedangkan ulama maf'ul kan di situ. Mana lebih tinggi maf'ul dengan fa'il? Ya fa'il. Nah itu boleh. Sudah pernah kan kita lewat yang seperti ini kan? Ya. Saya ulangi lagi, barangkali ada yang belum faham. Ketahuilah bahwasanya dhamir ghaib harus marja'nya mendahului dhamir. Apakah dari sisi lafadznya mendahului, ataupun dari sisi maknanya, ataupun dari sisi rutbahnya, tingkatannya. Ya. Dan tidak boleh yang namanya dhamir kembalinya, ataupun yang namanya dhamir tidak boleh kembalinya kepada yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Enggak boleh. Ya. Kecuali pada 6 pembahasan. Ini enggak usah kita baca ya. Atau nanti di tempatnya barangkali ada ya. Kalau enggak ada nanti kita baca 6 tempat ini. Di mana diperbolehkan di situ dhamir kembali kepada yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Nanti lah barangkali ya di tempatnya, atau kalau enggak ada di akhir pembahasan tentang dhamir. Ya. Kemudian sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Dhamir fa'il min dhamir bimakna? Apa? Dhamir fa'il min dhamir bimakna? Oh, dhamir bimakna azal. Oh iya, azal. La'illah liqillati hurufihi ghaliban. Atau dari idmar bermakna ikhfa li kathrati al-istitari. Ya. Ya. At-wali'an ya, tadi saya ulangi bahwa al-ikhfa, ini juga jawabannya al-Hudhari. Bahwa al-ikhfa likasrati istitarihi wa li'annahu khafiya fi nafsih li'adami sarahati li'adami sarahatihi kal-mudhar. Kalau mau lengkapnya, ma'ama fihi min hurufil hams ghaliban wa hiyatta wal-kaf wal-ha wal-idha yusamma mudmara. Kalau mau lengkap ya. Alasan kedua, wa minat ibmar, dari ibmar, wa huwa al-ikhfa, itu ikhfa likasrati istitarihi, karena seringnya dia mustatir. Walainnahu khafiya fi nafsi, dan juga karena alasan dia khafiya fi nafsi, samar pada dirinya. Li'adami sarahati, karena dia tidak sarahah, tegas seperti isim yang zahir. Ma'ama fi, bersamaan dengan pada dhamir min hurufil hams, ada huruf-huruf hams ghalibnya umumnya, yaitu ta, anta, ada hamsnya, wal kaf wal ha. Ya. Walidha yusamma mudmaran. Kemudian wa dhut tisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Wa dhut tisalin, yang dimaksud dengan apa? Wa dhut tisalin dhamir mutasil. Ya, wa dhut tisal, yang memiliki ikhtisal. Ya, maksudnya dia dhamir ini tidak bisa dipisahkan dengan amilnya, dengan amilnya, fa'a dengan fi'ilnya. Ya. Sehingga dengan ini kita ketahui bahwa saya dhamir mustatir masuknya kemana? Munfasil atau mutasil? Mutasil, karena dia tidak bisa terpisahkan dengan fa'ilnya kan? Oleh pemisah yang lain. Ya. Seperti pada contoh Zaidun. Ya. Dharaba san amron. Huwa. Enggak boleh huwanya setelah amron. Ya. Maka dia termasuk mutasil mustatir itu. Wadud tisalin minhuma la yubtada. Dhamir yang muttasil minhu ma la yubtada adalah apa yang ma la yubtada, apa yang dia tidak bisa dimulai dengannya al-kalam. Ya, perlu kita baca di situ i'rabnya ya. Dhu mubtada secara global saja. Minhu di situ jar majrur muta'alliq dengan ya mahdhuf na'at bagi dhi, bagi dhu. Jadi wa tisalin minhu. Jadi minhu jar majrur i'rabnya sebagai na'at bagi dhu, maka dia pada mahalnya rafa. Ya, pada mahalnya rafa. Kemudian ma isim mausul khabar. Ya, isim mausul bermakna alladhi, dan dia khabar dari dhu. Ada sebagian yang membalik i'rabnya. Ma dijadikan sebagai mubtada, dhu sebagai khabar, karena katanya ma ma'rifah. Dhu-nya di sini nakirah. Tapi yang lebih tepat, wallahu alam, dhu sebagai mubtada. Boleh dia, karena sudah disifati kan. Apalagi di sini yang muhaddats anhu, yang diceritakan adalah apa? Dhu tisalinnya kan? Ya. Al-muhaddats anhunya kan dhu. Ya. Unla nafiyah yubtada fi'il mudhari' mabni lil majhul. Ya. Aslinya ma la yubtada bih. Ya. Ma la yubtada bih. Kemudian dibuang huruf jarnya, maka dhamirnya menjadi munfasil. Ya. Taqdirnya huwa. Wal aid mahdhuf, katanya aidnya mahdhuf ay la yubtada bih, yani la yubtada bih, dibuang. Aslinya bih dibuang di situ, aljarnya itu ba, fanfasal dhamir, maka dhamirnya menjadi munfasil wastatara dan mustatir. Walaysa mahdhufan, dan tidak boleh dikatakan dhamirnya mahdhuf. Apa alasannya? Li'annahu naibul fa'il, karena dia dhamir tersebut adalah naibul fa'il. Yang namanya naibul fa'il enggak boleh mahdhuf. Ya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, li'alla yuhdzab al-a'id al-majrur bi ghairi syarti, agar jangan sampai dibuang a'id yang majrur tanpa ada syaratnya. Ya, ini mustatir, dikatakan pemilihnya mustatir. Enggak boleh dikatakan mahdhuf. Kalau mahdhuf kan ada syaratnya, di antaranya ada ya sebelumnya semisal itu kan. Seperti apa? Wa yashrabu mimma tashrabun, itu mahdhuf. Bisa dikatakan kenapa? Karena syaratnya terpenuhi, ada sebelumnya semisalnya yang disebutkan. Wa yashrabu mimma tashrabun, ini tashrabuna minhu. Kalau di sini mustatir, tidak dikatakan apa? Mahdhuf. Nanti akan kita baca juga, ada kalau masalah nanti di tempatnya, perbedaan antara dhamir yang mustatir dengan mahdhuf, apa ya, dengan mahdhuf, antara mustatir dengan mahdhuf, insyaallah ada. Wala yali illa ikhtiyaran abada. Jadi anu irab ma situ mausul mabni ala sukun fi ma'na rafin sebagai apa? Khabar. Mana silahnya itu? La yubtada. Jumlah fi'liyah, silah mausulah mahallalah min al i'rab. Ya. Wala yali illa, dan tidak datang setelah illa. Illa di situ yuqsad lafzuh, dimaukan lafadznya. Tidak datang setelah illa, sehingga dia mansub ya di fathah muqaddarah. Ya. Tidak datang setelah illa. Ikhtiyaron abada. Ikhtiyaron mansub karena naz'il khafid, karena membuang huruf khafid. Aslinya fil ikhtiyari. Abada sebagai apa? Dhorof, ya kan? Dhorof apa? Zaman mansub. Ya. Dhamir yang mutasil ya, adalah dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya kalam, dan tidak bisa datang setelah illa dalam keadaan bisa memilih. Adapun kalau darurah, ya boleh darurah syi'riyah, nanti akan ada contohnya. Ya. Tidak bisa datang setelah illa selamanya dalam kondisi bisa memilih. Adapun kalau darurah, maka diperbolehkan. Ya. Dan dhamir-dhamir mutasil, ada yang dia merupakan dhamir apa? Mutakallim, ada berapa? Dua, ya. Iya, dua. Berapa? Ada yang mutakallim, ada mukhatab. Ya. Kemudian, kalya. Ini Rabbi jelaskan. Wadutti salim minhuma layubtada wa layali illa khtiyaran abada. Kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Seperti contohnya dhamir muttasil adalah ya dan kaf pada min ibni akramak. Ibni akramak. Ibni akramak, ya di sini dhamir muttasil. Dhamir majrur dia. Akramak yang kedua kaf. Dhamir yang mansub. Ya. Di sini sepertinya beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya anaknya ataupun harapan beliau anaknya Muhammad itu bisa memuliakan kalian dengan menjelaskan syarah dari matan yang beliau tulis ini. Karena di antara pensyarah yang pertama dari syarah Alfiyah bin Malik adalah anaknya beliau, Ibni Akramak. Anakku akan ataupun memuliakanmu. Ya, dengan mensyarah bait-bait syair ini. Jadi ini Ibni Akramak. Berkumpul padanya dua bomir. Yang pertama ya, pada mahalnya jar, mudhafun ilaih. Akramak, kaf, pada mahalnya nasab, sebagai maf'ulun bih. I'rabnya jelaskan ibni, mubtada, ya kan? Marfu bil ibtida wa alamat rafi, abdhammah, al-muqaddarah, alama qabla ya il-mutakallim. Lil munasabah, kemudian akramak, jumlah fi'liya, pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar. Itu i'rab secara globalnya. Ya. Wal ya'i wal ha juga seperti ya dan ha. Ya, seperti ya dan ha. Min salihi ma malak. Apa artinya? Pada contoh salihi ma malak. Mintalah ya kepadanya apa yang dia miliki. Salihi ma malak. Sa'ala yas'al. Di situ butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertamanya adalah apa? Ha. Maf'ul yang keduanya ma. Dan ma di situ isim mausul. Aidnya mahdhuf ma malakahu. Salihi. I'rabnya sal. Salihi. I'rabnya bagaimana? Salihi fi'lun amrin. Mabni ala hadzi. Annun li'anahu minal amtilatil. Khamsa aliyah. Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali. Rafin fa'il. Ha. Dhamir mutasil mabni ala kasrah. Fi mahali. Nasfin maf'uluhu al-awwal. Ma isim mausul mabni ala sukun. Fi mahali nasfin maf'uluhu tsani. Kemudian malak. Ya. Malak fi'lun fa'il. Ya, malak fil madhi. Ya, mabni ala fath. Ya. Kemudian apa? Fa'il mustatir fihi jawazan taqdirnya huwa. Dan di situ maf'ulnya mahdhuf yaitu malakahu. Yang menjadi syahid di sini ya salihi. Pada mahalnya apa di sini? Dhamir ya. Mafa. Kemudian ha pada mahalnya nasab. Ya, terkumpul di sini dhamir yang mansub dan yang marfu dan yang majrur. Kalau ibni ya yang majrur, akromak yang mansubnya. Salihi ya di sini ya yang marfu. Ya, ha yang mansubnya. Insyaallah jelas ya. Ad-dhamiru di sini diurutkan ya oleh beliau sesuai dengan yang paling ma'rifahnya ibni ya-nya. Maksudnya dhamir yang paling ma'rifah adalah apa? Dhamir mutakallim. Kemudian akromak ini mengisyaratkan bahwa dhamir yang dari sisi kemakrifahannya pada tingkatan kedua adalah apa? Dhamir mukhatab. Kemudian setelah itu baru yang apa? Al-ghaib. Ya. Ad-dhamirul barizu yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin fal muttasilu huwa alladhi la yubtada bih kal kafi min akromak wa nahwih wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Fala yuqalu ma akramtu illaka wa qad jaa shudhudan fi syi'ri ka qawlihi at-tawil a'udhu bi rabbil 'arsy min fi'atin baghat 'alayya fama li 'audu illahu nasiru. Dhamir al-bariz terbagi kepada dua bagian, yang pertama yang muttasil, yang kedua yang munfasil. Lawannya bariz apa? Mustatir. Fal muttasil, dhamir yang muttasil adalah dhamir yang la yubtada bih, tidak bisa dimulai dengannya al-kalam. Enggak bisa dikatakan apa? Ka akramtu. Enggak bisa. Iya. Hu darabtu, enggak bisa. Kal kafi min akramak, seperti kaf yang ada pada akramak. Iya. Akramak kafnya adalah dhamir baris yang muttasil. Dan yang semisal itu akramaka, akramakum, akramakum, akramakun ila akhirih. Ya. Disebutkan oleh Al-Muradi bahwa dhamir yang mutasil itu jumlahnya mencapai 36 dhamir mutasil. Ya. Wa la yaqa' ba'da illa, dan dhamir mutasil tidak bisa jatuh setelah illa fil ikhtiyar, ketika bisa memilih atau dalam keadaan bisa memilih. Tidak darurah. Ya. Ada juga sebagian ahli nahwu yang membolehkan datangnya dhamir muttasil setelah illa seperti al-anbari. Beliau membolehkan datangnya apa? Dhamir muttasil setelah illa ikhtiaran. Ya. Fala yuqalu, tapi tadi pendapat jumhur. Yang pertama pendapat jumhur yang melarang datangnya dhamir muttasil setelah illa illa lidharurah. Fala yuqalu, sehingga tidak boleh dikatakan ma akramtu illaka. Kalau al-anbari membolehkan atau tidak? Membolehkan. Makrom tu illaka, tidaklah saya muliakan kecuali engkau. Waqad jaa syudzuzan fi syi'ri, telah datang ya secara syadz, yaitu dhamir setelah illa dalam syair, seperti ucapannya penyair a'udzu bi rabbil arsy min fi'atin baghat 'alayya famali 'audu illahu nasiru. Aku berlindung kepada Rabb al-Arsy dari kelompok yang baghat, zalim kepadaku. Famaliya a'udhu illahu nasiru, tidak ada bagiku a'udhu selamanya abada. Ya, barusan kita lewatkan ya pada pembahasan qadil i'rab itu ya. Iya. Maknanya abada. tidak ada bagiku selamanya penolong kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbul Arsy. Coba di Arab a'udzu secara global saja. A'udzu fi'lun wa fa'il. Cepatnya gitu ya. Fi'lun mudhari, fi'lun wa fa'il di situ. Fa'ilnya bamin musatir fihi wujuban taqdiru apa? Ana di Rabbi al-Arsy secara majrur muta'alliq bi a'udzu. Ya, min fi'atin al-jar wal majrur muta'alliq bil fi'l. Kemudian baghat 'alayya jumlah fi'liyah fi mahalli jarin sifat atau na'at li ya, fi'ah, na'at li fi'ah. Famalia ma nafiyah. Lia itu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam, khabar muqaddam. Audu apa? Baruf. Ya, mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Illa harfu istithna. Ha dhamir apa? Irobnya ha. Ya. Mutasil atau munfasil? Mutasil ya. Mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Mustatsna ya, mustatsna. Ini nasir, nasir sebagai apa? Mubtada muakhar atau tergantung ya, dia di sini maknya sepertinya enggak beramal ya, karena di sini nasir rafa ya. Nasir mubtada berarti nasir mubtada muakhar marfu alamat rafi' dhamma zahir ala akhirih. Jelas ini ya. Sayyidnya illahu. Ini lil darurah, ini lil darurah. Maknanya jelas kan, a'udzu bi rabbil arsy min syaitin baghat 'alayya fama liya a'udzu illahu nasiru. Wa qawlihi juga contoh ucapan penyair yang lain. Wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujabirana illa kidayaru. Tidak mengapa bagi kami apabila engkau ya pada seorang wanita sebagai tetanggaku. Alla yujawirana, yakni tidak mengapa apabila tidak mau bertetangga dengan kami illa kecualimu, kecuali engkau dayyaru, seorang manusia pun. Yani, tidak mengapa bagi saya apabila tidak ada seorang pun yang mau menjadi tetanggaku apabila engkau menjadi tetanggaku, gitu. Maknanya kayak gitu. Ya. Wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa kidayyaru. Ya. Dayyaru iramnya sebagai apa? Fa'il dari yujawirana. Ya. Kemudian kafnya di situ mabni alal kasra pada mahalli nasab mustatsna. Dayyar apa maknanya dayyar? Hah? Apa dalam surat Nuh akhir surat Nuh? Ahadun maknanya, dan dia tidak datang kecuali dalam kalimat yang manfi. Apa dalam surat Nuh? Hah? Dayyara. Labi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, seorang pun. Lihat di situ sisi lohonya ada. Bahkan ada faedah yang lain. Maknanya di sini ada juga idza kunti jaratana fa nahnu la naktarif bi adami mujawarati ahadin ghairik yuridu annaha hiya wahdaha allati yurghab fi jiwariha wa yusarru lah. Naktarif maknanya hazina. Insyaallah ini jelas ya. Difahami makna bait tadi wa dzukri salim minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi mamalak. Ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan? Ada yang belum paham silakan ditanyakan. Hah? Ada yang terlewat barangkali? Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib. Setiap mudmar dhamir lahul bina yajib, wajib atasnya untuk mabni. Lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib, lafaz dhamir yang dijarkan persis seperti lafaz dhamir yang dinasabkan. Setiap dhamir ya lahul bina yajib. Ya. Yajibu lahul bina. Seperti itu. Wajib atasnya untuk mabni. Wa lafdu majrur lafaz dhamir yang dijarkan persis seperti lafaz dhamir yang dinasabkan. Ya. Insyaallah jelas ya. Kullu mudmarin mubtada. Mana khabarnya? Kullu mudmarin. Hah? Lahul bina yajib ini jumlah apa ini? Lahul bina yajib. Ismiyah atau fi'liyah? Hah? Ismiyah, karena di situ al-bina sebagai apa? Lahu hanya muta'alik saja dia. Dengan yajib. Al-bina mubtada marfu idhamma muqaddarah. Ya. Kemudian khabarnya bina yajib. Ya. Sedangkan lahunya muta'alik dengan yajib. Ya. Kemudian lafzu mubtada wa lafzu majrur ka lafzi manusib. Lafzu mubtada mana khabarnya? Ya, ka lafzi manusib jar majrur itu. Jelas ya insyaallah ya rabbi. Al-mudmarat kulluha mabniyah. Dhamir-dhamir seluruhnya mabni. Li syabahiha bil hurufi fil jumudi. Kenapa dia ataupun kenapa dhamir-dhamir seluruhnya mabni disebutkan di sini alasannya? Li syabahiha bil hurufi fil jumud. Karena dhamir menyerupai huruf dalam hal kejumudannya. Ini penting untuk kita baca karena sebelumnya kita mengetahui bahwasanya dhamir itu mabni kenapa? Syabah al-wad'i. Kasyabah al-wad'i fi ismai jitana. Ya kan? Di sini asy-syarih menyebutkan ilah binanya itu jumud. Ini menunjukkan ada ilah yang lain pada dhamir yang karenanya dia mabni. Lihat pada catatan kaki nomor 2. Qad arafta fi ma madha awwala babin al-mu'raba wal mabniya anna dhamaira mabniyatun li shabahiha bil hurufi shibhan wad'iyan bisabab kawni aktsariha qad wudi'a ala harfi wahidin aw harfayn wa humila ma wudi'a ala aktsar min dhalika alayhi hamlan lil aqali ala aktsar. Telah kau ketahui dari pembahasan yang telah lewat di awal bab mu'rab dan mabni bahwa saya dhamir itu mabni karena dia menyerupai huruf dalam hal peletakan. Ya, bisa bagi kauni aksariha karena sebab kebanyakan dhamir itu diletakkan di atas satu atau dua huruf. Ya. Maka kemudian humila dibawa dhamir yang dia diletakkan di atas tiga huruf kepada dhamir yang dia diletakkan di atas satu dua huruf, yakni mabni juga yang tiga huruf. Dhamir yang dia disusun di atas tiga huruf juga mabni karena dibawa kepada yang diletakkan di atas satu atau dua huruf. Hamla lil aqali ala al-akthar, aksar. Ini karena membawa yang sedikit kepada yang banyak. Mana yang sedikit? Ya. Yang sedikit apa maksudnya? Dhamir yang dia diletakkan di atas lebih dari dua. Dibawa kepada aksar, yaitu diletakkannya dhamir di atas satu atau dua huruf. Itu alasan yang kita lewatkan. Wa qad dzakara syarihu fi hadzal mawdhi'i wajhan thaniyan min wujuhi syabah dhamir bil huruf wa huwa nasammahu bi syabah al jumudi. Dan asy-syarih Ibnu Aqil menyebutkan pada tempat ini sisi yang kedua dari sisi keserupaan dhamir dengan huruf, yaitu sisi keserupaan yang beliau namai dengan asy-syabah al jumudi. Wa huwa kaunu dhamiri bihaitsu la tatasarraf tasarruf al asma, yaitu keberadaan dhamir-dhamir dari sisi dia tidak bisa bertasaruf seperti tasarufnya isim, yaitu la yusanna, tidak bisa dhamir dimusanakan. Iya. Tidak bisa ditaswir, tidak bisa dijamakkan. Iya, sebagaimana isim. Nah, itu yang dimaksud dengan jumudi. Dia tidak bisa ditasaruf seperti tasarufnya isim, tidak bisa dimusanakan, tidak bisa ditaswir, tidak bisa dijamakkan. Adapun contoh huma, hum, hunna, antuma, antum, antunna, ini bukan musanna atau bukan bentuk musanna ataupun bentukan jamak, tapi ini adalah siyaq bentuk-bentuk yang diletakkan di awal kalinya di atas sisi ini untuk musanna ya huma. Ya. Kalau seandainya huwa dimusannakan kan huwani harusnya ya, bukan huma. Walaisat alamatul musanna, bukan pula tanda musanna. Ya. Wal jam'u thari'ah 'alaiha, kemudian jamaknya thari'ah 'alaiha. Suatu yang masuk padanya. Di sini ada sisi keserupaan yang lain, tapi panjang, tinggal membaca sendiri. Yaitu istiqor. Syabal istiqor. Yaitu dhamir tidak jelas maknanya, dia butuh kepada marja' agar dia menjadi jelas maknanya. Tidak boleh untuk bikin kalimat dorobtuhu, saya memukulnya. Siapa? Harus ada marja'nya, itu istiqor. Syabal istiqori. Ja'ani rajulun fadorobtuhu, baru jelas. Walidzalika la tusaghharu wa la tusanna, oleh karenanya dhamir tidak bisa ditasghir. Tidak pula dimusanakan, tidak pula dijamakan. Wa idza sabata annaha mabniun fa minha ma yashtariku fil jarr wa nasbu. Ya. Cukup dulu lah sampai di sini. Masih panjang bahasan dhamir. Kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal atau yang semisalnya, silakan disampaikan. Ya. Ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan. Shibah. Apa bedanya? Shibah, misal. Kasyabahil wab'i, keserupaan, menyerupai. Coba cek lagi ya. Ya, cek lagi. Anda lupa. Apakah sama atau beda? Seperti beda. Ya. Nanti kita cek lagi insyaallah. Ada yang tahu? Insyaallah nanti kita cek lagi. Ya. Yang lain enggak ada? Ya, semoga bisa dipahami ya nanti hafalannya. Terakhir berarti sampai wa kullu mubmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib. Itu bait 57. Ya. Terus diulang-ulang di murja'ah dan diperhatikan sisi i'rabnya. Ya. Dan juga maknanya. Untuk pelajaran Qadir i'rab saya masih belum tahu terakhir pembahasan apa ya. Sehingga belum mulai. Karena cek sampai di mana terakhir ini masih bingung. Pembahasan apa yang terakhir Qadir i'rab? Ada yang ngasih tanda? Ya, untuk pelajaran ini sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.